Kalau kau suka hati tepuk tangan. Langsung, jalur. Pokoknya tangan buri langsung balik ke depan mana gitu. Yuk, turun sedikit. Iya, gagal. Iya. 1, 2, jatuh. Iya, awas, jatuh. Awas, 500. Serius sih. Jun. Tarik.